bukan saja alaihi ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Apalagi kalau ilmu itu hanya sebagai kedoknya saja, sebagai perhiasannya, dalam arti perhiasan yang jelek, karena punya komunitas yang berbeda atau dua mana perhiasan di sini. Nah, ini cuma digunakan sebagai kedok saja. Dan sebagai mana yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga golongan atau tiga jenis, tiga macam orang yang pertama kali dibakar atau diadab oleh api neraka, yang mana salah satunya adalah seorang yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa menyebabkan engkau masuk dalam neraka? Kemudian dia mengatakan bahwasanya ketika di dunia diterangkan kepadanya bahwasanya apa yang diakuinya itu tidak benar. Dia mengatakan bahwasanya ta'lamu kufrikal ilm, saya mempelajari ilmu karena engkau, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertakwi atau bertakwa wajah Allah Tabaraka Wa Taala. Tapi kemudian pernyataannya tidak didustakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya engkau mempelajari ilmu bukan itu, tapi agar engkau dikatakan seorang yang alim. Pokok kecil itu sudah dikatakan. Atau ketika di dunia dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mempelajari ilmu agar supaya dibilang, oh dia orang yang pandai, dia orang alim, nah ustaz. Dan itu telah dia dapatkan penghormatan, pemberian gelar kiai ustaz itu telah dia dapatkan. Itulah yang artinya dia mendapatkan hadiah, dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ungkap sebenarnya apa yang menjadi niatnya ketika dia menuntut ilmu. Dia tidak mengamalkan apa yang dia inginnya, hanya ingin mendapatkan penghormatan seperti itu. Kemudian berikutnya, adab yang berikutnya adalah hendaknya orang yang menuntut ilmu dia juga bisa menjadi da'i, hanya orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hendaknya menjadi orang yang menyeru dengan ilmunya, dia menyeru dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap kesempatan, pada setiap tempat yang cocok atau sesuai dengan kondisinya, pada kondisi-kondisi yang mungkin baginya untuk menyampaikan ilmunya kepada orang. Apakah itu di masjid, dalam majelis-majelis, ketika dia berada di kalangan keluarganya, tengah keluarganya, dia memiliki kesempatan untuk menyampaikan ilmu, maka disampaikannya. Bahkan mungkin di pasar, seorang pedagang di pasar, pada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan baginya untuk menyampaikan ilmu, maka dia bisa menyampaikan ilmu di tempat tersebut. Sebab ini merupakan akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk berpangku tangan. Turun wahyu kepada beliau oleh Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Beliau tidak duduk di rumahnya, untang-untangkan kaki, tapi beliau terus bergerak, berdakwah kepada manusia. Begitu datang rombongan, diketahui datang rombongan orang-orang dari Madinah, Ansor, maka beliau datang mendekati mereka satu persatu, menyampaikan Islam kepada mereka, yang akhirnya mereka bisa menerima Islam dan berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Yang berikutnya, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki hikmah. Menghiasi dirinya dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'ti al-hikmata man yasha, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Sementara siapa yang telah diberi hikmah itu tersebut, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, makna hikmah di sini adalah seorang penuntut ilmu, dia bisa menjadi murabbi. Dia murabbi terhadap orang lain. Dia bisa membina orang lain, ya, dengan adab dan akhlak yang baik. Tidak bersikap kasar kepada orang lain. Dia berharap apa yang diingin terhadap orang lain dan menginginkan keadaan orang lain sebagaimana dia menginginkan dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi man yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Nah, maka hendaknya seorang bisa berdakwah kepada manusia dan mengajak orang lain kepada ilmu yang dimilikinya dengan hikmah. Nah, sebagaimana dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang disebut punya hikmah atau seorang yang hakim adalah orang yang menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya, pada kedudukannya masing-masing. Ketika dia berbicara, mengajak orang, maka dikatakan seorang itu hakim kalau dia bisa melihat orangnya, melihat kondisinya, melihat situasinya, melihat siapa orangnya, maka dia berbicara, dia menyampaikan dakwanya, menyampaikan ajakannya, menyampaikan ilmunya sesuai dengan kondisi dan keadaan orangnya masing-masing. Dia bisa membedakan orang berbicara dengan orang tua dengan berbicara dengan orang sebaya dengannya. Nah, tentunya orang tua sendiri, seperti yang banyak kita dialami oleh Yahwa, yang selama ini mendominasi dirinya, dia diberikan, diberi makan, dipelihara sejak kecil, kemudian ketika besar baru mengenal ilmu, baru 1 tahun atau baru mungkin 1-2 bulan, karena semangatnya untuk ilmu, dia mengetahui sesuatu, dianggapnya orang tuanya seperti orang, bahkan seperti orang kafir sebagian. Ada sebagian yang menghasilkan orang tuanya atau menganggap orang tuanya seperti musuh. Hilang sudah penghargaan, penghormatan kepada orang tuanya, hilang sudah baktinya kepada orang tuanya. Ditengkankan, bahkan diperintahkan dalam Al-Quran untuk berbicara yang lemah lembut kepada mereka, bahkan tidak mengatakan perkataan yang kasar, tidak mengatakan kepada mereka, apalagi menghardik mereka. Maka lebih dari itu, sebagian orang tidak ada hikmahnya, mereka menyamakan berbicara dengan orang tua sama dengan temannya. Padahal orang yang hakim adalah orang yang bisa membedakan situasi dan tempatnya, membedakan orangnya. Berbicara dengan pemerintah misalnya, pejabat, penguasa, berbeda dengan berbicara dengan orang lain. Dan setiap sekali maqal, pada setiap tempat, dan juga apa yang harus diucapkan, lain juga tata caranya, adabnya atau adab-adabnya berbeda-beda. Itu seorang yang hakim, yang jelas selama setiap orang harus mengetahui apa-apa saja yang boleh dilakukannya, artinya perkara sesuatu jalan atau perkara yang sifatnya luas baginya, lapang baginya untuk bersikap, melihat keadaan kondisinya, dan ada hal-hal yang tidak ada tawar-menawar dalam masalah tersebut, dan cuma ada satu kata, maka dia tidak bisa tenasul dalam masalah tersebut. Dalam masalah dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada manusia untuk berdakwah dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan." Ada maratib dalam dakwah. Pertama disebutkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dakwah secara umum, hendaknya didasari dengan hikmah dalam bermuamalah, bersikap kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada orang sekitar kita dan kepada orang banyak. Hendaknya apa yang telah kita sebutkan tadi, menempatkan suatu segala sesuatu pada tempatnya. Dan hikmah, wal ma'idhatil hasanah, dan juga dengan pernyataan yang baik bagi orang-orang yang dengan penyampaian yang baik. Asalnya tersebutkan dalil-dalil kitabullah, ajakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, belum mereka terima, beri ma'idhah yang baik. Ingatkan mereka, takutkan mereka dengan neraka jahannam, bacakan ayat-ayat yang mengingatkan kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Nah, itulah bentuk ma'idhah al-hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tindakan berikutnya yang ketiga adalah mujadalah dengan cara yang baik. Debat dengan cara yang baik untuk menegakkan kebenaran, untuk membela ajaran atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mujadalah dalam perkara dunia, tapi dalam perkara agama, untuk menegakkan agama, bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau pendapat sendiri, tapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan terhadap Alkitab, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahwasanya dalam dakwah kepada mereka bermujalah dengan mereka pun diperintahkan kita untuk bermujalah dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah kalian bermujadalah, berdebat dengan Alkitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang telah berbuat kezaliman dari mereka. Kalau kita melihat contohnya dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW ketika seorang Arab yang kencing di pojok masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia tidak menghardiknya, padahal para sahabat sudah menghardik orang tersebut. Beliau menahan hardikan para sahabatnya dan menerangkan dengan cara yang baik, yang kemudian dia mendapatkan kalimat yang sangat menyejukkan dari orang Arab, orang Badui tersebut. Apa katanya? Allahumma arhamni ya Muhammad wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau kasihi bersama kami seorang pun. Karena apa? Karena dapatkan sikap yang tidak kurang baik dari sahabat Rasulullah SAW, dan didapatkan hal yang sebaliknya dari Rasulullah SAW. Rasulullah menerangkan dengan cara yang baik bahwasanya masjid ini adalah tempat yang harus dijaga kesucian dan kebersihan, bukan untuk tempat buang air. Dan masih banyak kisah lainnya. Juga seperti kisah tentang orang yang bersin, yang kemudian dalam salatnya, dia bersin dalam salat, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada orang yang mendoakannya, mengatakan ya arhamukallah, yang akhirnya para sahabat memelikkan mata kepadanya, melepaskan mata kepadanya. Dia merasa seperti itu, diperlakukan seperti oleh para sahabat Rasulullah SAW, tidak enak, merasa tersinggung. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan dengan cara yang baik. Itu dua contoh dari hikmahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, adab yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Dia harus memiliki penghormatan dan penghargaan terhadap ulama. Sebab dengan jalan menghormati dan menghargai ulama, dan dada yang kosong, yang siap untuk menerima ilmu, itu bisa menerima ilmu dengan lapang. Kalau orang yang dia datang untuk menuntut ilmu saja, dia tidak hormati, dia tidak memiliki penghargaan kepadanya, dengan cara dia tidak memiliki adab, seenaknya dalam berbicara, tidak ada adab dalam majelisnya, maka yang mana ini merupakan bentuk tidak adanya ihtiram dia kepada ulama atau talibul ilmi, paling tidak talibul ilmi yang memberikan pelajaran kepadanya, maka sulit baginya untuk mendapatkan berkah daripada ilmunya. Juga ketika adanya perbedaan pendapat, perselisihan paham di kalangan ulama, yang merupakan salah satu fitnah yang mungkin sekarang ini sedang menimpa kita ini, maka kita memiliki penghargaan kepada mereka. Nah, dan yang saya nasihatkan kepada ikhwah sekalian, akhwat sekalian, untuk menahan lisan, sebagaimana dan ini merupakan nasihat daripada para ulama kita, untuk menahan diri, untuk tidak ikut serta, ikut dalam kancah pertikaian, perselisihan di kalangan ahlu sunnah yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, ada pun berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah dia hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada atau komitmen terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika dia menuntut ilmu, menerima ilmu, mencari ilmu, dia mengambilnya dari asul kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usul agama ini adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang berikutnya, yang hendak dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu adalah adanya tasabbut dan tsabat. Tasabbut dalam artian mencari kebenaran. Nah, artinya mengoreksi, memeriksa kebenaran dari khabar-khabar yang dinukil atau didengarkannya, didapatkannya, misalnya didapatkan dari satu kitab adanya hadis, disebutkan satu hadis, maka dia mencari kebenaran. Apa kebenarannya hadis? Apakah benar ini, kalau dikatakan sebuah hadis yang sahih, apakah benar hadis yang sahih? Nah, berusaha untuk tersebut dengan khabar-khabar yang mungkin yang didapatkannya. Adapun sabar, maknanya adalah seorang dalam menuntut ilmu hendaknya senantiasa bersabar. Nah, tidak putus asa, tidak cepat bosan. Nah, dan juga tidak sampai terpengaruh dengan situasi dan keadaan atau kondisi-kondisi tantangan yang datang menanda dalam prosesnya dalam menuntut ilmu atau sepakat fiddin. Nah, karena dalam menuntut ilmu atau dalam sepakat fiddin banyak tantangan, banyak rintangannya. Nah, sebagai apapun dia, dalam arti dia talib ilmu dalam kategori apapun dia, apakah dia seorang santri pondok pesantren, ataukah dia seorang penuntut ilmu di masjid, atau dalam halaqah, atau dalam majlis ilmu, seperti dalam majlis ilmu kita ini, maka tentu banyak, pasti banyak halangan, banyak ujian, banyak cobaan. Nah, orang yang di pondok pesantren misalnya, yang menyangka bahwasanya kalau dia datang di pondok pesantren, dia sudah akan dapatkan ilmu, seperti meminum air. Jika meminum air, ilmu itu masuk. Nah, diserap atau masih dia sudah memiliki ilmu tersebut, pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak tantangannya, banyak ujiannya. Nah, sehingga para ulama mengatakan la yastawil ilmu bi rahatil jism, ilmu itu tidak akan didapatkan, tidak akan beroleh dengan rahatil jism, dengan badannya yang enak, yang badannya santai, tapi ilmu itu didapatkan dengan susah payah. Sebagian santri mengatakan, menganggap kalau sudah masuk pondok tinggal menerima ilmu, ternyata banyak cobaannya. Dia akan berhadapan dengan waktu makan yang mungkin kadang-kadang telat, terlambat masaknya, belakang mereka masak sendiri, dapat berhadapan dengan suasana yang tidak kondusif untuk belajar, mungkin ini sifatnya muslimin, kadang-kadang ada satu generasi tertentu yang semua telatnya orang-orang yang giat, sangat gemar atau antusias untuk belajar. Ada musim tertentu yang kebetulan yang datang adalah orang-orang yang malas-malas belajar, yang dimasukkan oleh keluarganya, masukkan ke pondok untuk diperbaiki, karena mereka menganggap pondokan sebagai bengkel. Nah, ada juga yang datang belajar, kondisinya seperti itu, berbagai macam. Nah, ketika seorang datang menuntut ilmu di pondok pesantren, dia menyangka di situ semua orang yang menuntut ilmu, padahal karena mereka ada yang adatnya tidak baik, kasar dalam bersikap kepada sesamanya. Nah, bahkan mungkin ada yang biasa mengambil uang saudaranya, mengambil barang saudaranya, mencuri. Nah, ada juga yang hanya kerjanya cuma cerita, ngobrol. Itu merupakan ujian. Yang ujian dengan ujian ini adalah seorang itu akan keluar sebagai pemenang kalau dia berhasil lolos dengan ujiannya. Dia bisa memilih, harusnya dia memilih dengan siapa dia bergaul. Dia bisa memaklumi kalau dia dihadapi perkataan-perkataan kasar dari orang-orang yang kasar, yang tidak beradab, sulit adab dari orang yang tidak beradab. Dia bisa memaklumi segala keadaan yang dihadapinya, dan dia bersabar untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau dia sudah meyakini bahwa tempat dia belajar itu adalah, dia bisa mendapatkan ilmu di situ. Ya. Karena dia mencari ilmu bukan mencari teman. Dia mencari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kalau ketika dia berhadapan dengan singgungan yang sana dicela, dicium pribadinya, dia tidak akan peduli karena bukan itu yang diharapkan, bukan pembelaan terhadap dirinya, tapi diinginkannya adalah ilmu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ini kan yang berkaitan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab-sebab yang perkara berikutnya adalah sebab-sebab yang bisa menolong atau membantu dalam menuntut ilmu. Poin pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang terdahulu dan orang yang datang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka dimanapun seorang berada, kapanpun dia berada, setiap orang hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan perkara yang harus hanya dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu saja. Siapapun dia, pedagang, orang yang tidak menyibukkan diri dengan ilmu, bahkan ulama sekalipun, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saling wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun atau dalam kondisi apapun engkau. Dan takwa kita sudah ketahui bersama maknanya. Takwa adalah kalau seorang itu menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu azabnya Allah Taala, khaufnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadikan dirinya dengan semua itu adalah wiqaya, tanggung. Yang bisa melindungi dirinya dari azab dan khaufnya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah Taala menyebutkan, dikatakan, syakautu ila waki'in suwa hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi faqala i'lam bi'anil ilmu nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Katanya saya keluhkan kepada waki'in bin Jarrah al-Ru'asi Al-Kufi, katanya saya mengeluhkan kepada Al-Imam Syafi'i, Muhammad Ibn Idris Syafi'i, katanya saya keluhkan kepada Waqi', Waqi' adalah guru Imam Syafi'i, akan lemahnya jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Saya mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa ya'allimukumullah," dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu atau mengajari kalian. Dan banyak hal yang berkaitan dengan faedah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menolong seorang dalam menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, nah, perkara yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu hendaknya dia dengan hafaz sabr hafalan dan menjaga ilmu tersebut dalam tulisan. Nah, ketika seorang menuntut ilmu, hendaknya dia menjadikan kitabah, penulisan, pencatatan itu sebagai salah satu senjatanya untuk menjaga ilmu itu untuk tidak lepas dari dirinya. Nah, ketika seorang menuntut ilmu, kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kadang sebagian orang mengandalkan hafalannya. Ya, ketika dia masih kuat hafalannya, atau ketika menghadirinya atau majelis ilmunya cuma beberapa menit saja, dia bisa menguasai bahkan semua ayat yang dibaca oleh ustaz, semua dalil yang disebutkan dan sisi pendalilannya bisa dikuasai. Tapi ketika sudah pulang, setiap satu pekan lewat dari menghadirinya, ceramahnya sudah lupa semua, lepas semua apa yang didapatkan. Nah, apa yang didapatkan? Dia dengan cara ilmu yang hafalannya kuat. Nah, seperti contohnya Imam Bukhari misalnya, ketika mereka datang ke suatu tempat untuk mengambil hadis bersama apa namanya kerannya bersama teman-temannya, nah, dia tidak mencatat. Nah, tapi jangan menjadikan diri saya menjadi Imam Bukhari saja, tidak usah mencatat. Nah, dia tidak mencatat karena dia punya hafalan yang kuat. Yang lain mencatat, catat. Jadi hadis yang mereka terima dari syekhnya dicatat semua, ada yang mencatatnya, dan kebanyakan ini atau dikatakan seluruh yang mencatat. Imam Bukhari di antara yang tidak mencatat, dia menghafal, mendengar langsung menghafalkannya, menyimpan dalam apa ini file di dalam dirinya. Nah, jadi bukan belum ada MP3 pada waktu itu, belum ada MP4 dan MP yang lainnya, belum ada alat perekaman. Nah, ketika pulang, dalam perjalanan pulang, mereka coba mempertemukan apa yang mereka sudah dapatkan dari syekhnya. Nah, maka mereka mencoba, ternyata rata-rata banyak ada bolong-bolongnya, ada yang tidak lengkap catatannya. Ketika misalnya menyebutkan satu rawi hadatsana fulan, ada yang lewat, atau satu hadis lafaz matan dalam satu hadis ada yang terlewatkan, tidak disebutkan, ada yang salah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, Imam Bukhari menghafalkan semuanya. Nah, sekarang beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan yang luar biasa, maka mereka malah menjadikan catatan mereka itu didengarkan oleh hafalan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Tetapi ini adalah hal-hal yang luar biasa, bukan hal biasa. Nah, jarang terjadi. Tapi pada umumnya kita harusnya senantiasa mencatat pelajaran dan jangan terlalu mengandalkan perekaman. Ya. Sebentar kita akan masuk dalam masalah itu secara khusus. Seperti dikatakan pentingnya mencatat ini. Katanya al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلم صيد، علم itu adalah صيد. Nah, buruan. Nah, sesuatu yang dikejar, diburu oleh para pemburu. Wal kitabah itu qayyiduh, dan kitabah adalah pengikatnya. Nah. Qayyid suyudaka bil shibali wasiqah. Nah, ikatlah buruanmu, hasil buruanmu dengan tali yang kokoh, yang kuat. Seorang sudah berburu berhasil mendapatkan buruannya, tentu dia tidak akan melepaskan begitu saja buruan yang sudah dia bersusah payah untuk mendapatkannya. Maka katanya penuhin hamaqati, ada termasuk kebodohan, kepandiran, kedungungan. Antusida ghazalatan, kalau engkau berburu seekor kijang, seekor apa ini, rusa, jonga, menjangan. Watatrukha bainal khalaiq taliqatan, dan tapi kemudian engkau tinggalkan rusa atau kijang tersebut sudah didapatkan, ditinggalkan dalam keadaan terlepas, tidak diikat. Nah, itu merupakan perbuatan orang yang bingung. Maka demikian pula dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Nah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya, dengan mencatatnya. Nah. Tapi itu diantara sebab. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang termasuk perkara yang inti dari materi ini adalah, nah, bagaimana kita mendapatkan faedah atau mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran atau durus ilmiah. Nah, baik. Akhwat sekalian dan akhwat sekalian rahimakumullah ta'ala. Nah, durus ilmiah dimanapun durus tersebut diadakan, nah, apapun bentuknya, itu tidak lepas dari, nah, pilar-pilar atau tonggak-tonggak berdirinya atau tegaknya pelajaran ilmiah tersebut. Nah, yang pertama adalah tersedianya waktu dan pengaturan waktu. Kemudian yang kedua, tersedianya tempat dan pengaturannya. Yang ketiga, adanya pengajar, ustaz atau syekh yang memberikan pelajaran. Yang keempat, adanya orang-orang yang serius untuk belajar. Dan yang kelima, yang menyebutkan semua itu adalah adanya pengaturan dan orang-orang yang menjadi pengatur atau panitia dalam pelajaran-pelajaran ilmiah tersebut. Nah, yang pertama, masalah waktu. Dalam masalah pengujian waktu, maka kita melihat dari pelajaran ilmiah tersebut. Apakah pelajaran itu sifatnya daurah seperti yang kita adakan sekarang ini? Nah, yaitu daurah musiman. Apakah dia pelajaran pekanan yang diadakan di masjid-masjid? Maka pada setiap pelajaran yang diadakan tersebut, maka kita harus melihat, memperhatikan waktu-waktu yang sesuai, waktu-waktu yang cocok, waktu-waktu yang pas dengan keadaan dan kondisinya. Misalnya untuk mengadakan daurah, maka kita harus melihat, nah, kondisi pesertanya, kemudian kondisi waktu tempat yang akan digunakan, waktu yang akan digunakan untuk daurah tidak sama dengan waktu yang digunakan untuk daurah untuk pelajaran-pelajaran rutin yang diadakan setiap pekan. Biasanya untuk daurah dipilih waktu-waktu yang kebanyakan orang memiliki waktu kosong pada waktu tersebut. Misalnya waktu liburan. Ya, waktu liburan. Misalnya kalau kita harapkan yang hadir kebanyakan mahasiswa, maka kita mungkin kita cari tempat waktu yang mereka kosong pada waktu itu. Nah, kita inginkan hadir semua orang termasuk pegawai-pegawai negeri misalnya, yang mereka bekerja sampai hari Sabtu misalnya atau hari Jumat, maka kita memilih waktu yang sesuai dengan waktu kosong mereka. Kita memilih hari Sabtu dan Ahad untuk mengadakan daurah. Nah, jadi itu pengambilan waktu. Adapun berkaitan dengan waktu dari siang ke hari. Nah, kita juga melihat kondisi tempat. Nah, misalnya kita akan mengadakan pelajaran di satu masjid. Masjid tersebut adalah masjid yang berdekatan dengan pasar, yang artinya jamaah di masjid tersebut adalah orang-orang yang biasa bermuamalah di pasar, yang mereka biasanya pagi-pagi sekali sudah berangkat ke pasar. Maka pelajaran waktu yang terbaik untuk mereka bukanlah waktu setelah salat subuh untuk memberikan pelajaran di tempat mereka, tapi pada waktu yang lain setelah mereka pulang dari pasar, misalnya antara maghrib isya. Itu masalah pemilihan waktu. Demikian pula dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Maka kesimpulannya adalah memilih waktu itu harusnya diatur oleh panitia yang mengadakan pelajaran tersebut untuk memilih waktu yang tepat, disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan musimnya, dan disesuaikan dengan orang-orang yang akan belajar. Bahkan kadang-kadang juga disesuaikan dengan pengajarnya. Misalnya untuk mengadakan dawra, dan jika akan dawra kita ingin mengundang ulama dari luar misalnya, nah kita melihat dia yang sedang apa, ulama tersebut apa kesibukan keseharian. Kalau dia orang yang mengajar resmi, punya ikatan apa namanya resmi di satu perguruan tinggi misalnya, maka kita juga bisa mengambil dia begitu saja kapan saja kita inginkan. Nah, kita harus melihat waktu liburnya. Ya, karena mereka punya ikatan, keterikatan, tugas, pekerjaan. Maka kita bisa mengambil waktu misalnya bulan 5 ke atas sampai bulan 8. Itu misalnya kalau di Saudi Arabia mereka berlibur setelah bulan 5 sampai bulan awal bulan 9 atau sampai akhir bulan 8. Nah, pada waktu itulah mereka ada liburan, sehingga kita bisa mengundang mereka untuk mengisi daurah misalnya atau ceramah ilmiah di tempat kita. Yang kita menamakan tablik akbar atau tablik apa saja. Nah, pada waktu yang sesuai dengan waktu-waktu kosong mereka. Adapun tempatnya, nah, masalah pengaturan tempat, apakah yang digunakan itu masjid atau tempat-tempat lainnya, makanya disesuaikan dengan kegiatan. Tentu saja pengaturan tempat untuk daurah seperti ini berbeda dengan pengaturan tempat dengan taklim yang rutin diadakan setiap pekan. Yang biasanya kalau setiap pekan yang diadakan setelah sholat, dia tidak ada perubahan-perubahan tempat. Yang biasanya semua sarana fasilitasnya sudah siap. Misalnya pengeras suara sudah siap seperti apa adanya, setiap hari sudah ada seperti itu, sudah siap di tempat. Tinggal digunakan. Berbeda dengan pengaturan tempat ketika mengadakan kegiatan-kegiatan yang insidental seperti daurah ini. Ya, yang kita adakan tidak rutin, tapi kita akan rutin setiap tahun misalnya sekali atau dua kali setahun, maka tentu saja dibutuhkan pengaturan tempat. Nah, yang mana pengaturan tempat ini kita harus memperhatikan faktor-faktor atau banyak faktor. Di antaranya misalnya kalau pelajaran tersebut dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat, maka tentu kita memperhatikan masalah pemisahan tempatnya, masalah hijabnya. Bagaimana setiap dari laki-laki maupun akhwat bisa langsungnya berhubungan atau punya akses ke tempat berwudu atau tempat daurah ilmiah. Saya WC itu tidak saling bertabrakan atau tidak saling bertemu, itu sebisanya. Kalau memungkinkan hal tersebut diadakan. Demikian pula harus memperhatikan posisi daripada pengajarnya. Di mana dia harus duduk. Nah, bagaimana apakah dia dibuat lebih sama tingginya dengan peserta ceramah tersebut atau pendengar, atau dia dibuat lebih tinggi agar supaya semua orang bisa melihat walaupun dia berjarak 50 meter dari guru atau dari pengajarnya tersebut. Demikian pula tempat masuk dan keluarnya. Juga dia diperhatikan, memudahkan setiap orang mudah untuk masuk dan setiap untuk keluar. Tidak ada yang terganggu ketika ada yang masuk, orang lain terganggu. Yang paling intinya adalah berkaitan dengan kenyamanan dari semua orang yang ada dalam majelis ilmu tersebut. Kenyamanannya, misalnya naknya dipilih tempat atau masjid yang tempat wudunya agak berjauhan dari tempat ta'lim. Karena ketika orang berwudu memutar keran saja sudah mengganggu, sebagainya bisa mengganggu orang yang mengajar. Dia terganggu konsentrasinya gara-gara orang yang memutar keran untuk berwudu. Itu contoh misalnya. Ini pula masalah kenyamanan dalam masalah sirkulasi udara. Nah, kalau dipilih masjid misalnya yang pengap, tidak ada sirkulasi udara, sangat jelek, nah, tertutup, maka itu akan mengganggu. Mungkin baru setengah jam orang yang duduk di situ sudah tidak ada yang betah, sudah gerah dan ingin keluar saja. Padahal ini disampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Tapi dia tinggalkan ilmu tersebut gara-gara masjidnya atau tempat yang tidak memungkinkan, dia tidak bisa bertahan. Kalau dipaksakan mungkin akan setengah mati. Dia sudah berkeringat, mungkin akan susah nafas. Demikian pula pengajarnya akan mengalami hal yang sama. Baru mengajar satu jam sudah kecapean karena panasnya udara di masjid tersebut. Maka hendaknya dipilih tempat yang benar-benar bisa memberikan kenyamanan. Tidak perlu masjid yang harus pakai AC misalnya, tidak perlu seperti itu, tapi benar-benar memberikan kenyamanan bagi semua yang hadir dalam majelis tersebut. Dan juga disesuaikan dengan keadaan, yang misalnya bentuk di seminar, maka pengaturan tempat itu berbeda dengan ceramah ilmiah seperti yang kita adakan sekarang ini. Baik. Poin yang ketiga, atau tonggak yang ketiga adalah masalah pengajar. Dalam hal mencari pengajar atau ustaz, kalau di atau disebut dengan syekh misalnya. Nah, ada sebagian ikhwan mengatakan ustaz fulan ini sudah syekh. Syekh. Ustaz fulan sudah syekh. Ini yang lain belum syekh. Ini cuma selingan saja, intermezzo. Syekh itu banyak maknanya, atau banyak tergantung dari apa yang diinginkan oleh orang mengatakannya. Seorang mengatakan za'amtani syekhan walastu bisyekhin wa innama syekh man yadub badariba. Engkau menyangka saya seorang syekh, padahal saya bukan syekh. Syekh itu orang yang mirip-mirip pangkatnya, itu syekh katanya. Ya, syekh itu kalau sudah berubah itu baru syekh. Di Saudi, Syekh Muhammad Al-Amin Syungkid rahimahullah ta'ala ketika di Saudi pertama kali, dia terkejut dengan penggunaan kata syekh, kalimat syekh di Saudi. Kenapa? Semua orang dipanggil syekh. Sopir angkot juga dipanggil syekh. Ya syekh, kasih murah sedikit syekh. Jadi kita panggil syekh semuanya. Sampai suatu waktu dia lebih terkejut lagi ketika ada orang marah kepada anjingnya, anjingnya pun dipanggil syekh. Baik, mudah-mudahan ini bisa menghilangkan ngantuk. Baik, mencari orang ustaz atau syekh yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Itu saja kita harapkan, atau kita mencari seorang ustaz atau pengajar yang ahli sunnah. Bertisang kepada sunnah. Kita mulai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kalangan ahli bid'ah, bukan dari kalangan orang menyimpang. Termasuk kalau kita bahkan meskipun itu pelajaran-pelajaran yang memungkinkan bagi mereka untuk memberikan pelajaran seperti misalnya ilmu nahwu, bahasa Arab, sebisanya kita mencari seorang ahli sunnah. Kecuali kalau kita dapatkan, maka kita boleh saja mengambil seorang yang diragukan iktisabnya kepada sunnah, tapi dengan menjaga, memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bahwa dia tidak berdakwah kepada bid'ahnya. Kemudian orang yang hadir juga harus orang yang mengerti sunnah. Sebab kalau dia tidak mengerti sunnah, kemudian dia berani menanggil orang yang mengajar bukan ahli sunnah, mungkin yang mengajar memberikan sentilan satu kalimat-kalimat yang berasal dari bid'ahnya, mengajar kepada bid'ahnya, bisa saja dia terbawa tanpa dia menyadarinya. Apalagi kalau dia sudah punya pengagungan kepada sihnya tersebut. Nah, itu diantara kaidah. Tapi selanjutnya kita mengambil dari asalnya. Kemudian dari asalnya yang, kita makin dalam. Kalau bisa dalam segala ilmu, paling tidak pada ilmu yang akan diajarkan. Artinya kita mengambil orang yang akan mengambil atau minta ustaz yang mengajarkan tauhid misalnya, akidah. Nah, dari orang yang kita lihat atau kita ketahui dia benar-benar punya kemampuan mutamakin dan hukum dalam ilmu tauhid atau akidah. Nah, tidak usah wajahnya kita ketahui dia sudah belajar nih misalnya. Kita contohkan saja misalnya ustaz Fulan, oh dia malah keluar dari keluaran dari kuliah dakwah dan sulit di misalnya. Nah, berarti dia lebih banyak pelajaran akidahnya, bahkan mungkin dia katakan dia lebih banyak kitab-kitab akidah yang dipelajarinya daripada yang lain yang tidak belajar di tempat tersebut. Itu cuma satu korinya saja atau suatu satu landasan untuk memilihnya atau alasan untuk memilihnya. Tapi tidak berarti semua yang kita pilih adalah harus, kalau untuk mengajarkan fikih harus dari kuliah syariah, mengajarkan harus dari kuliah, tidak seperti itu. Bahkan ada orang tidak masuk kuliah apa-apa, tidak pernah masuk perguruan tinggi yang resmi, dia belajar dari halaqah dari para syekh, dia murid syekh Fulan, justru lebih mustafid, lebih banyak mengambil faedah dan lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu daripada orang-orang yang belajar atau keluar dari perguruan tinggi. Nah, jadi kita lihat orang yang sesuai dengan materi akan disampaikan. Nah, misalnya kalau kita mengajar, minta orang mengajarkan faraid, misalnya kita lihat orang yang memang mengerti faraid, jangan minta kepada orang yang tidak faham. Mengajarkan bahasa Arab, nahwu, minta kepada orang yang kita ketahui dia benar-benar mengerti itu. Kemudian juga yang ketiga, bahwa dia bisa mengajarkannya, karena tidak semua orang yang memiliki ilmu pandai mengajarkannya. Dia mungkin menguasai mahir dalam satu ilmu, misalnya faraid, tapi dia tidak pandai mengajarkannya. Dia tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain, menggunakan ilmu kepada orang lain. Seperti ada orang yang ada yang pandai menyampaikan ilmu dalam majelis-majelis seperti ini. Pelajaran-pelajaran ilmu jurus ilmu dia bagus cara menyampaikannya, tapi dia mungkin bukan seorang orator, tidak pandai berpidato, berbicara, berikan ceramah, sifatnya orasi, dia tidak pandai. Atau dan sebaliknya ada orang dalam orasi, dia sangat mengagumkan karena perkataannya pandai memilih kata, intonasinya bagus, tapi dalam memberikan pelajaran ilmunya sulit untuk difahami, bahasanya terlalu menyulitkan. Jadi pengajar yang baik adalah orang yang bisa melihat siapa pendengarnya, siapa peserta pelajarannya, apakah orang-orang yang baru atau orang yang sudah biasa mendengarkan pelajaran ilmunya. Karena kita menghadirkan orang baru, seperti daura ini misalnya, pesertanya ada yang baru, sebagian ada yang baru, sebagiannya ada yang sudah biasa, sebagiannya ada yang datang hanya untuk mendengarkan materi-materi tertentu. Sebagian ada yang menambah faedah-faedah yang sebelum mendapatkannya. Maka bermacam-macam orang. Maka kalau belajar yang sebaiknya atau yang baik adalah dia bisa merangkul semua golongan orang, dalam arti yang dia bisa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memahami pelajaran. Dia melihat orang yang paling rendah di situ, dua orang yang orang-orang yang baru, yang kalau dia mengeluarkan satu kalimat yang merupakan istilah syar'i, orang tidak faham, orang-orang baru tidak faham, maka dia membahasakan dengan bahasa yang mudah. Dia mengajarkan orang untuk memahami pelajarannya. Dan juga pengajar yang bisa mengatur materi dengan baik, sehingga materi bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya. Kalau materinya pelajaran setiap pekan, maka tidak ada masalah, dia mengatur setiap pekan ini pas waktunya, habis waktunya sebelum azan misalnya, dia sudah selesaikan satu pembahasan. Tapi kalau daurah seperti ini, Nah, dia juga harus menyelesaikan materi yang dibebankan atau diamanahkan kepadanya. Nah, pada waktunya, dalam waktu 2 jam dia sudah harus menyelesaikan satu materi. Maka, nah, seorang pengajar yang pandai mempersiapkan materinya dengan mengukur waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya, adapun bagi orang yang belajar, maka sebagian yang telah saya sebutkan tadi dalam adab-adab seorang penuntut ilmu, dia harus menghiasi dirinya atau memiliki adab-adab tersebut dan mengetahui apa-apa saja yang bisa membantu dirinya dalam mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu. Di samping itu juga dia memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Nah, yang pertama, nah, seorang yang menuntut ilmu hendaknya pandai memilih guru yang menguasai ilmu dan cara penyampaian yang baik dan mudah. Nah, dan pada dasarnya seorang itu kalau dia diberikan pilihan kepada siapa dia belajar, maka sebaiknya dia memilih belajar kepada kibar ulama senior. Nah, walaupun ulama-ulama junior atau para masyayikh yang muda yang baru muncul itu, nah, pandai dalam bahasanya, pandai membahasakannya, tapi ke pengalaman daripada ulama senior itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita melihat pelajaran daripada masyayikh kibar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, pelajaran sederhana ini tercermin dari kitab-kitab atau risalah-risalah yang beliau susun. Bahasanya sangat sederhana, mudah dipahami dari setiap kalangan. Nah, penuntut ilmu dan orang awam sekalipun yang membaca kitab beliau atau risalah-risalah beliau itu mudah memahami tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Dan itu juga begitulah keadaan pelajaran beliau dalam menyampaikan pelajaran dar maupun dalam menyampaikan fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya. Nah, kalau sudah tidak ada, barulah kita mencari orang yang di bawah mereka. Kecuali kalau seorang ini menginginkan ilmu-ilmu alat tertentu, misalnya dia ingin mengkapi dirinya dulu dengan al-mustalah hadis, atau dia ingin mengkapi dirinya dengan ada seorang guru muda misalnya mengajarkan umdatul hakam misalnya, dia ingin mendapatkan dasar-dasar fikih misalnya, baru dalam kitab hadis, dari kitab hadis umdatul hakam, sementara kibar ulama tidak, ulama senior tidak ada mengajarkannya pada waktu itu, maka dia bisa mengambil itu. Dan sebaiknya dia mengambil kedua-duanya, tetap memilih mulazama kepada syekh sambil menambah ilmunya dari guru-guru muda yang mengajarkan pelajaran-pelajaran yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, seorang harus memilih pelajarannya, dalam arti memilih kitab apa yang akan dipelajarinya. Tidak sembarangan, tidak serampangan, yang melihat kitabnya judulnya hebat, nah, sementara dia sendiri tidak ada kemampuan, tidak punya dasar untuk masuk pada kitab tersebut, ikut terang saja, maka dia sudah masuk. Misalnya di kampus UNAS ada yang buka pelajaran misalnya tidak tahawiyah misalnya, nah, syarah tidak tahawiyah. Nah, sementara dia adalah talib mubtadi, pemula dalam menuntut ilmu, dia belum pernah mendengar sama sekali dibacakan kepadanya kitab Thalathatul Usul, tiga landasan utama terjemahannya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Belum pernah sama sekali mendengarkan Al-Qawal Arba' misalnya, bahkan kitab Tauhid, maka mungkin dia akan bingung dengan pelajaran tersebut karena apa namanya tinggi. Atau misalnya dalam pelajaran nahu dia mendengar ada satu kitab dibuka Al-Syiar bin Malik, misalnya Syarah Al-Syiar bin Malik, dia tidak landasan sama sekali sehingga dia duduk dalam majelis itu dalam keadaan sia-sia. Artinya walaupun dia akan mendapatkan faedah tapi tidak maksimal faedah yang didapatkan, hanya sedikit. Sementara dengan bukti yang betul-betul ada persiapan yang pantas untuk mendapatkan pelajaran itu, bahkan mereka yang meminta pelajaran itu bisa mendapatkan dari pelajaran itu paling tidak 90%, dia cuma mendapatkan 2%, 5%, dan itu yang memahami. Maka kecuali kalau diharapkan berkah daripada majelis ilmu, sekedar yang penting dapat doa, dapat naungan malaikat, dapat naungan apa sahabat-sahabat malaikat, paling tidak itu. Misalnya kita kebetulan kita dapatkan majelis di situ ada seorang syekh yang berbahasa Arab, dia ternyata berbahasa Arab, ya bagi saya yang penting dapat, dapat berkah, berkahnya diharapkan. Tapi kalau betul-betul dia ingin mendapatkan ini, maka dia harus mencari pelajaran yang sesuai dengan dirinya. Kalau dia pemula, maka dicari apa yang sesuai dengan dirinya itu, memilih semua dalam tahapan permulaan. Kemudian yang berikutnya, dia senantiasa menjaga waktu kehadirannya. Artinya berusaha untuk selalu hadir dalam majelis ilmu yang telah dipilihnya. Tidak lalai, tidak ghaib, tidak alfa, kecuali dengan satu uzur yang sangat sangat kuat, sangat mendesak. Misalnya dia sendiri sakit, atau orang tuanya sakit harus dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit. Atau alasan yang sangat kuat. Ada pun alasan-alasan yang lain, bahkan mungkin kalau sakit-sakit sedikit saja, cuma pusing-pusing, selama dia masih bisa hadir dengan majelis ini, usahakan untuk senantiasa hadir agar dia tidak ketinggalan satu pun atau sedikit pun dari satu hari dari pelajaran yang dia ikuti selama ini. Kemudian lagi diperhatikan, seorang yang menuntut ilmu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan faedah, dia juga harus memilih tempat duduk yang baik dalam majelis. Tempat duduk yang sesuai menyesuaikan bagi dirinya. Tempat duduk yang paling baik tentu saja paling depan. Semua yang depan karena makin dekat dengan pengajarnya, dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan ustadznya. Dia mengetahui setiap gerak-gerik, dia bisa mengamati setiap gerak-gerik ustadznya. Bahkan ketika ustadz memberikan isyarat dengan kelingkingnya atau dengan penunjuknya, dia bisa melihat. Kalau diri di belakang, apalagi terhalang tembok misalnya, mungkin dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa melihat ada isyarat. Alasan memberikan contoh misalnya takbir, takbirat ihram seperti ini, dia tidak melihat, dia cuma berkata seperti ini. Itu juga yang didapatkan oleh orang yang mengandalkan perekaman. Dia cuma akan dapatkan seperti ini dalam suara, dia tidak akan melihat apa seperti ini. Ketika diberikan contoh oleh syekh bagaimana berdoa istifqa, yang tangannya, telapak tangannya menghadap ke bawah, maka kalau dia cuma mengandalkan pendengarannya karena ada pengeras suara sampai ke belakang, dia tidak di depan, dia tidak melihat. Dia kalau matanya kabur, dia butuh kacamata, dia tidak bisa melihat, dia tidak melihat ke depan, jadi lebih di belakang lagi. Atau apalagi kalau mereka apa namanya perekaman, dia tidak melihat syekhnya mencontohkan bahwa Rasulullah SAW dicontohkan oleh syekh kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala. Beliau mencontohkan seperti ini. Sebagian orang saya dengar sebelum itu contohkan seperti ini, seperti apa ya? Nah, jurus apa ini? Ya memang sama-sama ke bawah. Tapi apa dicontohkan atau diperlihatkan oleh orang lain itu tidak sama dengan dicontohkan oleh syekh. Dan siapa yang bisa melihat kalau dia duduk di depan dan bisa mengamati setiap gerak-gerik daripada syekhnya? Dia melihat syekhnya, oleh duduknya, contohnya seperti ini. Ketika berdoa dalam atau setelah sholat minta hujan istisqa. juga perkara yang saya akan sebutkan yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu hendaknya dia senantiasa menjaga kesehatan dirinya. perlindungan kesehatan, dia tidak memaksakan dirinya misalnya begadang untuk muzakarah sekalipun atau murojaah, tapi di luar kemampuannya. Ya. Kalau sudah capek maka dia istirahat. Karena kalau kesehatannya terganggu dia tidak akan lagi bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu yang lainnya. Berikutnya, dia cuma di satu hari hadir, dia paksakan dirinya. Ya. Sementara dia tidak mampu, apalagi kalau misalnya dia menghadiri berapa pelajaran dalam satu hari, dia tidak mampu akhirnya satu bulan saja dia menjadi penyakit ini, setelah itu dia jadi penghuni rumah sakit. Maka dia melihat kondisi dirinya sampai dengan batas kemampuannya, oh dalam satu hari dia bisa ikut dua pelajaran saja. Syekh ini di masjid ini, setelah itu dia pindah ke masjid, misalnya masjid Al-Latif misalnya Baril Asar, setelah itu sebelum maghrib dia berangkat ke masjid mana misalnya untuk hadir dalam masjid maghrib isya. Setelah itu malamnya dia belajar sedikit, dia istirahat. Nah, paginya dia mungkin mencari nafkah. Nah, dan dia siang hari waktu untuk istirahat dia terus menyaksikan dirinya dan sampai ada yang terlantarkan, bahkan sampai kesehatannya pun menjadi terganggu. Kemudian yang berikutnya, dia menjaga adab-adab dalam majelisnya, ya, baik terhadap syekh, terhadap gurunya, maupun terhadap sesama teman belajarnya. Di antara adab dalam majelis, ya, saya sebutkan yang sehingga saya disebutkan oleh Syekh Ibn Jumlah dalam kitab Tazkirah Usanu Takallim Fi Adabil Alim wa Muta'allim. Seorang itu duduk dengan duduk yang beradab, ya, tidak sebersanggar, ya, yang tidak menyebutkan dirinya dengan hal lain luar dari pelajaran atau yang diperhatikan, apa yang disampaikan, apa yang dituturkan oleh gurunya atau syekh atau ustaznya, tidak sibuk dengan pekerjaan lain seperti misalnya mengutip, ya, mengkoreksi bukunya, menulis sendiri, apalagi sampai menulis surat, menggambar, ya, untuk menaikkan kuku, apalagi sampai menunjukkan kuku. Ya. Banyak hal, semua hal yang di luar daripada pelajaran itu mereka ditinggalkan. Itulah adab seorang penuntut ilmu kepada syekhnya. Ya. Berapa dengan itu, dia akan dapatkan kebaikan. Ya, benar digolongkan sebagai orang yang menuntut ilmu, sehingga didapatkan kebaikan daripada ilmu tersebut, ini mendapatkannya, dapatkan berkah daripada ilmu yang dipelajari ketika itu. Dia dengan temannya, dia menjaga adab dengan teman belajarnya, teman bisnya, dia tidak melangkai mereka. Kalau dia terlambat, maka dia di belakang. Kalau dia cepat, maka dia di depan. Dia tidak melangkai tempat-tempat orang-orang di depan untuk mendapatkan tempat di depan. Kalau sudah punya sesak, nah, ada pun masalah-masalah di tempat dibahas oleh para ulama belakangan ini. Nah, kalau memang dia sudah datang di awalnya, mungkin sebelum maghrib dia sudah duduk di situ, dia sudah memasang tempat, kemudian hanya karena suatu halangan misalnya untuk memperbarui wudunya, dia keluar, maka dia berhak untuk ke situ kembali. Ada pun menghadir dari sholat asar misalnya, dia pasang tempat atau orang-orang pasangkan buku ini di tempat itu, dia pergi kemana ke pasar, kemudian nanti setelah maghrib dia mengisi tempat itu untuk jadi tempat duduknya, itu tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Dan mungkin belum tergambar bagi kita kalau kondisi seperti ini, tapi kalau di masjid Nabawi itu kondisi seperti ini ada. Ya. Orang yang memperbutkan tempat untuk duduk di depan atau dekat dengan musyayikh. Nah, baik. Kemudian juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa, banyak berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdoa minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul Rabbi zidni ilma. Ya. Demikian pula Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Juga berdoa untuk dimudahkan, diberikan tangan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimudahkan untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang didakwainya. Kemudian yang berikutnya sudah sebutkan tadi masalah mencatat pelajaran yang disampaikan agar supaya ilmu yang didapatkan tidak hilang. Dan mencatat ini, ya, dinasihatkan oleh Syekh Abdul Salih Al Syekh, Hafidhahullah Taala, sebaiknya pada satu kitab atau sebagai satu catatan tersendiri, satu catatan tersendiri, agar supaya memudahkan bagi orang ketika dia mengingatnya kembali, dia merajak kembali pada satu waktu, dia butuhkan. Semua catatan faedah fawaid yang dapatkan dalam misalnya kitab Bulughul Maram, dia buatkan sendiri satu buku catatan faedah-faedah kitab Bulughul Maram. Diurutkan semua, tinggal diberi hadis nomor sekian, kemudian diberikan tanda apa namanya, misalnya angka-angka huruf-huruf, angka-angka 1, 2 dan seterusnya, keterangan-keterangannya dari apa yang didapatkan dari sini atau dari gurunya atau dari ustadznya. Adapun kalau menuliskan faedah tersebut pada kitab, kalau kitab memungkinkan untuk ditulis, misalnya itu kitab sendiri, pertama kitab sendiri, bukan kitab pinjaman, kitab temannya atau kitab di maktabah itu dipakai untuk menulis, tidak diberikan. Kemudian atau kitabnya kecil, sebentar dia orang baru menuntut ilmu, baru pertama kali bagi dirinya untuk mendengarkan, membaca kitab Bulughul Maram, tentu dia akan banyak menulis. Kalau dia orang baru pertama kali seperti itu, maka sebaiknya dia memakai kitab buku catatan, bukan menulis pada kitab buku cetak. Kenapa? Kalau dia menulis pada buku cetak, maka buku cetaknya akan penuh tulisannya sendiri, lebih banyak daripada tulisan dari buku cetak itu sendiri, karena dia akan menulis banyak, sudah miring kanan, dari atas kiri, kanan ke kiri atau kanan kiri ke kanan, misalnya yang masih Indonesia sudah penuh, dari atas ke bawah lagi, hari sudah penuh lah, tidak ada tempat lagi harinya. Ya mungkin dia butuh tambahan kertas lagi, tapi kalau dia sudah siapkan buku catatan itu, dia tidak akan apa namanya membuat dia ketinggalan ketika dia harus membutuhkan tambahan. Jadi pada dia dengan orang yang sudah beberapa kali sudah pernah membaca bulungan sebelumnya atau kitab yang lain, paling tidak misalnya Umdatul Ahkam, dia hanya menambah faedah-faedah yang mungkin mendapatkannya, mungkin dia boleh pakai buku cetak, menambahkan faedah pada buku cetak tersebut. Pada belum dikuasainya, belum memilikinya, ditambahkan saja pada buku cetak yang dibawanya. Kemudian ada perkara yang ingin saya sebutkan atau tambahan dari saya, itu tidak membuang-buang waktu dengan mengandalkan alat-alat perekaman. Memang kita akui bahwasanya teknologi itu pada sebagian keadaan atau sedikit banyak sangat membantu. Kita bisa menyampaikan muhadarah di Makassar ini, ceramah di Makassar ini, dan orang di Amerika sana bisa mendengarkannya live secara langsung. Bisa mereka mendengarkan, bahkan bisa memberikan pertanyaan dan menjawab secara langsung. Ya, kita bersyukur kalau kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan kebaikan. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang bisa menjadikan seorang itu yang terlelaikan dari ilmu sendiri, bahkan apa namanya menghabiskan banyak atau mengambil waktu banyak dari itu. Contohnya, kalau seorang itu tidak menghadiri majelis karena mengandalkan perekaman, ada sedikit urusan duniawi yang sebenarnya bisa ditunda. Ada pelajaran antara duhur asar misalnya, yang 2 sampai jam 3 ada pelajaran di satu masjid. Dia punya janji dengan seorang pada jam tersebut, karena bisa dia tunda janji tersebut, buat dia buat janji melalui telepon setelah asar saja. Saya ada pelajaran jam 2 sampai jam 3 siang. Tapi karena saya sebaiknya titip rekaman saja. Apa yang terjadi? Yang hadir adalah perekaman, yang mendengarkan dari perekaman. Malam harinya dia tidak sempat karena kesibukan, biasanya orang seperti ini menjalani kesibukannya, tidak sempat untuk mendengarkan kembali rekamannya. Sudah, maka pergilah ini faedah-faedah yang ada pada waktu pelajaran tersebut bersama perekaman. Jadi yang paham itu adalah alat perekaman saja. Yang ketiga yang paham, kapan dia bisa mendengarkannya? Mungkin satu tahun berikutnya, mungkin dia tanya, mungkin tidak pernah sama sekali sampai dia mati. Tidak pernah dia mengulangi. Ada orang, diceritakan oleh sebagian ustaz, ikhwah, ada yang menghadiri tiga majelis sekaligus. Tiga majelis sekaligus. Atau dua majelis sekaligus. Dia sendiri tidak hadir. Badannya, raganya atau fisiknya tapi yang hadir dua alat perekam dikirim ke tempat yang berlainan. Nah, yang malamnya disibuklah mentafriq, mencatat kembali. Nah, itu semuanya kalau menurut saya bentuk takalluf, memaksakan diri hal yang dia tidak sanggupi. Kalau dia menghadiri majelis, hadir di satu majelis saja, dia pilih mana yang terpenting, artinya yang harus dia pelajari pada waktu sekarang ini. Kalau bersamaan bertabrakan, maka dia hadir salah satunya. Kalau tidak bersamaan, maka dia hadir dua-duanya. Nah, sehingga ketika dia sudah mendengarkan, dia hadir pada waktu itu, malahnya tidak perlu dia mengulangi lagi mendengarkan. Karena mendengarkan itu butuh waktu lebih lama tentu saja, kita semua mengetahuinya. Kalau menghadirnya satu jam, mengulangi yang tafriq itu bisa makan waktu 2,5 jam atau 3 jam. Ada dimatikan lagi, dicatat, dimatikan, dicatat. Seperti itu, butuh waktu lebih lama. Nah, tapi kalau ketika hadir, pada waktu itulah juga, sekaligus diambil faedah-faedahnya, dicatat faedah-faedahnya saja, tentu tidak mencatat semuanya. Nah, itu yang lebih efektif. Nah, kemudian yang terakhir adalah seorang itu tidak meninggalkan mudzakarah. Nah, setelah dia menghadiri majelis ilmu dengan segala macam apa namanya trik atau segala metode yang dia harapkan dia mendapatkan ilmu secara maksimal atau optimal, dia dapatkan ilmu, maka dia menjaga ilmunya dengan selain dengan hafaz ini, baik hafalannya tadi, juga dengan mudzakar, mengulang-ulang, baik dengan sendiri pelajaran-pelajaran yang pernah didapatkannya dalam satu, misalnya satu pelajaran satu masjid, dia ambil catatannya, faedah-faedah yang dapatkannya dia diulangi, yang disebutkan masalah ini, contoh misalnya salatul haq, yang salat orang yang menahan buang air kecil, buang air besar misalnya, hukumnya. Kemudian dia tanya, bertanya kepada dirinya sendiri, kemudian dia membaca atau dia mencoba mengingat kembali apa yang pernah disampaikan, apa faedah yang dapatkannya berkaitan dengan hukum masalah ini. Atau kalau tidak, dia tidak bisa sendiri atau dia dapatkan orang lain, maka itu lebih baik. Nah, mereka bergantian saling memberikan, saling bermuzakar satu dengan yang lain sama para penuntut ilmu. Tidak harus penuntut ilmu, siapa saja. Orang-orang yang menuntut ilmu sesuai tidak harus orang santri. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dia pedagang di pasar, pada waktu tertentu mereka berkumpul antara maghrib isya atau setelah isya mereka duduk setengah jam mengulangi pelajaran yang pernah dapatkan, ya, agar supaya dalam keseharian mereka, dalam kehidupan keserihannya senantiasa dilandasi oleh ilmu, ya, karena mereka sudah paham bahwasanya beramal itu haruslah berdasarkan ilmu, dan ilmu itu harus ilmu yang kita telah miliki itu harus kita amalkan. Jangan sampai beramal karena merasa diri sudah pernah mengilmu satu ilmu, satu hukum sudah pernah diilmu, maka dia merasa menganggap dirinya tidak perlu lagi untuk mempelajari, melihat kembali hukum satu masalah, satu perkara agama. Dia berubah seakan-akan dia seorang orang yang menguasai semua ilmu. Nah, setiap ada masalah orang bertanya, dia menjawabnya, dia memberikan fatwa tanpa ilmu, atau dia sendiri berbuat semuanya. Ada masalah-masalah yang baru belum biasa dilakukannya seharian, bukan masalah-masalah sholat misalnya, atau masalah-masalah baru dihadapinya ketika dia bersafar misalnya. Ini dibutuhkan ilmu yang dibutuhkan raja bagi dirinya. Maka ketika itulah dia hendaknya dibutuhkan senantiasa mudzakarah terhadap ilmu yang didapatkannya. Baik. Saya kira, khawat dan akhwat sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sebenarnya materi yang diamanakan kepada saya adalah bagaimana kita bisa memahami dan mempersiapkan satu majelis ilmu, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang penuntut ilmu untuk bertafaqquh fiddin dengan benar-benar bisa mendapatkan faedah dengan sebanyak-banyaknya, sehingga faedah tersebut bisa kita gunakan untuk beramal. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya hampir melupakan tadi seperti dalam masalah persiapan daurah juga disinggung oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Dan ini sekian sudah dilakukan oleh panitia daurah kita kali ini, persiapan yang walaupun agak sempit waktunya, mereka sering bermusyawarah dan saya kebetulan diamanakan juga sebagai pembina yang berhubungan langsung dengan panitia, melihat bagaimana seringnya ada rapat untuk membicarakan setiap masalah-masalah yang dihadapi agar supaya daurah ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Nah, dalam semua hal, masalah tempat, masalah waktu, masalah pengajar dan bahkan masalah transportasi, semua dipikirkan, dibicarakan. Nah, kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangannya kesalahannya dari kekhilafan dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, karena waktu sudah sebenarnya sudah lewat 10 menit dari yang diberikan kepada saya, itu jam 11.30 sampai sesi tanya jawab. Jadi saya juga agak lupa tadi. Nah, mungkin kalau memilih pemateri, dia juga waktunya. Punya ada pemateri yang kalau bicara non-stop 2 jam itu tidak kuat. Ya. Seperti saya, 1 jam sudah habis suara. Ya. Ada yang 4 jam dari awal sampai akhir masih patah. Ya. Nah, seperti Ustaz Khawani Ustaz Khidir, ya, Hafidzahullah Ta'ala, beliau diberikan anugerah oleh Allah SWT punya kekuatan. Ya. Beliau bisa bersuara. Ada ikhwah juga, misalnya walaupun tanpa pengeras suara, mungkin di akhir majlis sana bisa mendengarkan suaranya. Nah, dan saya yakin kalau saya sendiri, kalau tidak pengeras suara, mungkin sub kedua sudah tidak bisa mendengar suara saya. Nah, baik, kita masuk babakan pertanyaan. Saya mengurutkan sesuai dengan yang masuk pertama kali dan yang terakhir tadi. Pertanyaan pertama, bolehkah menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah dan pekerjaan? Apakah ini adalah syirik niat? Sebenarnya, ingat saya pernah ditanyakan kepada seorang ustadz di tapi ini dalam pelajaran pekanan ya. Baik. Kalau niatnya untuk mendapatkan ijazah, yang mana dengan ijazah itu dia dapatkan kedudukan, dia dapatkan rutbah, dapatkan martabat, dapat jabatan dengan ijazahnya itu, maka itu, nah, ada penyimpangan dalam niatnya. Nah, tapi kalau dia berniat dalam menuntut ilmu itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ilmu itulah ibadah. Nah, hanya karena aturan di zaman sekarang ini untuk belajar, tapi tidak semuanya. Pada sebagian tempat belajar itu harus sesuai mengikuti aturannya. Ada nilainya, ada aturannya. Aturannya masuk harus mendaftar, memasukkan data-data, biodata dan sebagainya, ada tesnya. Dan di akhirnya nanti akan diuji pada setiap periode tertentu, apakah per semester atau per kuartal, ada ujiannya, ada ulangan. Nah, pada akhirnya ada ujian, kemudian diberikan syahadah. Nah, ini kesaksian bahwa orang telah menyelesaikan, menamatkan pelajarannya di sini. Nah, dia bukan itu menjadi niatnya, niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia ambil karena sudah menjadi aturannya. Nah, maka itu tidak mengapa. Nah, apakah boleh seorang dai mengambil upah atas dakwanya? Berbicara dengan masalah dakwah itu luas. Nah, tentu saja dakwah itu adalah pekerjaan yang harusnya hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana amalan ini tidak bisa diukur dan tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan harta. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "La yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min humur an'am." Kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui engkau kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah, yang mana ini merupakan satu yang sangat bernilai pada waktu itu, harta yang sangat bernilai. Nah, itu pada dasarnya. Adapun kalau diinginkan dengan berdakwah di sini, diinginkan oleh penanya seorang memiliki satu pekerjaan, pekerjaan yang dia dikatakan pekerjaan tersebut, ya. Nah, dikatakan dengan pekerjaan tersebut, misalnya dia seorang pengajar satu sekolah, di satu perguruan tinggi, bahkan di satu pondok pesantren, ya. Nah, dia dikatakan pekerjaan tersebut dan pekerjaan yang menjadi pekerjaannya, kesehariannya, dan dia mendapatkan ma'isha untuk kehidupan diri dan keluarganya itu dari dari mengajar tersebut, maka tidak mengapa. Bahkan demikian pula mengajarkan Al-Quran sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin saya salah sahabatnya, tentang kisah beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan yang sehingga di suatu kaum yang mereka menolak untuk menjamu mereka, kemudian ternyata kepala suku dari atau kepala kampung dari kaum tersebut sakit, yang mereka meminta akhirnya dari mereka untuk adanya yang meruqyah, yang kesimpulannya atau akhirnya ada yang meruqyah dan mereka diberikan, mereka mensyaratkan diberikan kambing, dan kemudian mereka mengambil itu, yang setelah itu karena ada sebagian sahabat yang ragu untuk menerima, untuk menyakannya, untuk menyantapnya, mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kitabullah adalah perkara yang paling berhak untuk mendapatkan ajar darinya. Ini menunjukkan bolehnya mengambil upah dari kerjaan mengajarkan Al-Quran, mengajar. Adapun kalau misalnya itu dan ini tergantung daripada niatnya, tentu saja niat daripada da'inya. Ketika dia berdakwah misalnya keluar daerah, kalau niatnya bilang berdakwah untuk mendapatkan upah, mendapatkan amplop, misalnya dia tahu oh di daerah ini tahu diundang oleh daerah ini dia akan mendapatkan amplop sekian juta misalnya, bahkan berjuta-juta. Niatnya sudah seperti itu, sehingga dia harus sibuk mengurus manajemen dakwahnya, mengusap liasan tersendiri, ada pekerjaan sekian orang yang menerima teleponnya, mengatur semua perjalanannya. Kalaupun sampai seperti itu, batas-batas yang wajar betul-betul untuk menggaji karyawannya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau untuk mencari keuntungan dari situ, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau hanya sekedar untuk diberikan transportasi, maka sebaiknya seperti ini jangan diberikan transportasi, diberikan tiket misalnya, diberikan tiket pulang pergi sudah cukup bagi yang diberikan tiket yang cuma misalnya 1 juta rupiah pulang pergi diberikan 10 juta. 10 jutanya apa itu? 89 juta untuk apa? Hari nanti, ketika tidak diundang ke situ lagi, kapan saya diundang ke situ lagi? Bisa berubah niat, kasihan dayanya. Bagaimana seorang penuntut ilmu syar'i yang berstatus pelajar mahasiswa yang menjawab pertanyaan tugas, misalnya proses terjadinya hujan, teori Darwin dan lain-lain. Kalau proses terjadinya hujan, kira ini mana ya? Apakah dijawab pada kesempatan ini? Kesimpulannya, ada hal-hal yang ilmiah itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kalau dijelaskan bahwa asalnya seperti ini, walaupun tidak jelas ke dalam syariat, dan sebagian hal itu seperti itu. Artinya sebagian hal itu adalah sesuatu yang hakiki kita sebenarnya, kebenaran. Tapi ada yang tidak merupakan, bukan merupakan kebenaran, melainkan dia merupakan suatu kenistaan seperti teori Darwin misalnya. Manusia berangsur-angsur menjadi manusia, dari asal menjadi manusia, itu kesesatannya Darwin. Jadi dia orang kafir. Nah, jadi kalau kita menjawab, ya bilang saya tidak termasuk orang yang menganut teori Darwin. Namanya saja teori. Nah, bagaimana cara menyampaikan ini pada orang pelaku bid'ah yang dan orang yang memegang kuat tradisi leluhurnya yang menyimpang? Nah, sampaikan. Nah, ini dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan bersabar, nah, pelan-pelan, sedikit-sedikit sampaikan kepadanya. Nah, ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Nah, kalau terima itu, mulai diingatkan bahwasanya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah sumber syariat Islam. Kalau sudah terima itu, baru kita sampaikan bahwa ini, nah, ini ajaran Islam. Nah, dalam masalah sholat, dalam masalah ini, dalam masalah perayaan, ajaran Islam seperti ini. Nah, tapi awalnya pertama dikuatkan dulu komitmennya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara agar orang khususnya pemuda tetap istiqomah menuntut ilmu? Nah, di antara sarana ataupun perkara yang harus dipegang oleh seorang, nah, bahwa seorang itu hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mana dengan takwanya dia akan senantiasa berada dalam wilayah atau berada dalam lingkungan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalaupun dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, paling tidak dia masih berziarah kepada teman-temannya yang menuntut ilmu untuk mendengarkan nasihat. Kadang-kadang didapatkan apa yang disampaikan oleh ustaz tadi, saya tidak sempat hadir dalam pelajaran hari ini misalnya. Nah, dia masih ada pertanyaan, masih ada keinginan untuk tahu apa faedah-faedah yang dapatkannya. Kemudian dia sendiri menjaga dirinya dengan cara menghindari atau meninggalkan lingkungan yang bisa mengalihkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, bahkan dari menjauhkan dia dari ilmu. Nah, dan kemudian juga dia berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengalihkan dia dari ilmu secara total, tapi masih ada kesempatan baginya untuk meninggalkan ilmu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan sabar, kekuatan, kesegaran, kekuatan untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, berada terus sebagai seorang yang tafaqquh fid din. Kemudian lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang akan senantiasa mengingatkannya kalau dia lalai, menguatkannya, memberikan dukungan ketika dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pengaruh teman bergaul itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah hukum memanggil, menyebutkan ustaz bagi seorang pencerama ketika menjadi MC dan dalam berinteraksi? Mana ya? Tidak ada masalah ya. Ustaz, kalau memang dia pantas dipakai, dia apa, urusnya atau kebiasaannya dia pakai sebagai ustaz, bukan dalam rangka untuk melecehkan, bukan dalam apa, mengejeknya. Nah, bila seorang dipanggil ustaz, tapi dalam niatnya, dalam hatinya seperti itu. Nah, tapi kalau betul-betul keadaannya seperti itu, di Saudi Arabia, di Jami Islamiyah, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai itu dipanggil ustaz. Nah, ustaz, pegawai-pegawai administrasi. Nah, kemudian pemilihan ustaz yang sesungguhnya di kalangan perguruan tinggi, seorang syekh itu dipanggil ustaz kalau dia sudah profesor, orang dipanggil ustaz. Itu kalau di kalangan pengajar, orang dipanggil ustaz kalau dia profesor. Kalau dia bukan profesor, dipanggil syekh. Ini yang digunakan ya, karena ustaz itu tertingkat-tingkat ya. Mungkin kalau di kalangan perguruan tinggi di sini saya tidak tahu, ada namanya lektor mungkin ya, lektor kepala dan apa lagi, madya, nah, sudah, lektor, Rektor kepala apa itu? Rektor. Bukan rektor, lektor, lektor. Dengan L. Apa namanya tingkatan apa di kalangan kalangan dosen ya? Nah, di kalangan perguruan tinggi ada namanya musa'id, ustaz. Ustaz musa'id, Hadrat Ustaz Musyari. Ya musyari, musa'id. Kemudian yang paling tinggi ustaz. Atau disebut juga dengan ustaz kursi. Tidak ada ustaz meja ya. Ustaz kursi itu prof ya. Yang di depan namanya biasanya ditambahkan huruf hamzah. Artinya ustaz, doktor. Di beberapa, tidak semua dokter itu ustaz ya. Tapi kalau seorang dokter sudah dipanggil ustaz, berarti dia profesor ya. Seperti Syekh Rabi' bin Hadir. Maksud Allah Ta'ala dipanggil ustaz karena dia sudah prof ya. Adakah tingkatan dalam menuntut ilmu, penguasaan ilmu? Iya ada, tentu saja ada tingkatannya ya. Seorang dalam menuntut ilmu jangan sampai dia apa namanya meloncat katakannya karena melihat temannya pelajarannya tinggi atau dia apa namanya termotivasi atau terpengaruh dengan nama, wah ini bagus kan namanya, misalnya apa ada seorang ustaz buka pelajaran apa namanya siasat syar'iyah misalnya, dia tidak punya usul sama sekali, tidak punya alat bahasa Arabnya, tidak ada ya, tidak punya usul fikih sama sekali, tidak punya usul. Ketika disampaikan satu istilah dalam hadis misalnya disebut hadis marfu', dia bingung apa itu marfu', marfu'. Nah, dia tahunya mungkin punya bahasa dasar marfu' artinya yang diangkat. Wah, hadis yang diangkat. Itu saja dia dipahami. Jadi seharusnya ada tingkatan, artinya seorang itu memperhatikan tahapan, tidak meloncat ke atas, tidak menjadi orang yang karbitan dalam ilmu. Seperti yang terjadi, orang yang mengetahui hal yang kulit-kulitnya, mengetahui perkara-perkara yang ada di saha di permukaan sekarang ini, dan dia mendirikan, menganggap dirinya sebagai mufti, menceritakan kemana-mana, bahkan datang kepada santri-santri. Ah, sekarang masalah. Santri-santri tidak tahu ya. Santri di asuhnya, atau santri asuhnya ada di tingkat sedikit dari santri di apa di tanggir sungai misalnya. Tanggir sungai tidak tahu apa-apa tentang masalah fitnah sekarang ini. Nah, dia kan sekarang sudah syekh kebir yang tahu fitnah dan dia bisa memberikan solusinya. Padahal dia dapatkan dari cerita-cerita. Kesibukannya adalah mendengarkan siapa ustaz yang ditahdir, siapa ustaz yang dapatkan dukungan, siapa ustaz yang berkata. Itu saja yang dikatakan. Itulah ilmu yang namanya ilmu dan saya namakan sebagai ilmu laduni ya. Kita datang sendiri ilmunya. Nah, ini juga sulit untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Tapi ilmu yang merupakan ta'asil, ilmu yang merupakan usul daripada seseorang yang berupa kaidah-kaidah, berupa prinsip-prinsip dasar syariat yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam hidupnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pedoman dalam keyakinannya, dalam berhubungan dengan orang lain, dalam berakhlak, dalam bertingkah laku, dalam berbudi pekerti dan bermuamalah. Nah, itu harus memilikinya. Barang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimiliki sama sekali dan ini memang sulit didapatkan. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesabaran. Nah, adapun kalau sekarang ngobrol cerita itu mudah. Tapi maka untuk itu ada tahapan. Apakah benar? Apakah dibenarkan seorang mendiamkan suatu permasalahan? Tergantung permasalahannya dan tergantung keadaannya, tergantung kondisi. Ketika dia ditanyakan suatu masalah, yang kalau dia ungkap suatu permasalahan atau dia ikut serta berbicara, apalagi kalau misalnya ditanya, yang kalau dia menjawab itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan nafsa yang lebih yang besar, menimbulkan nafsa yang tidak manfaatnya, maka siapa boleh berbicara? Setiap orang berpikir apa yang akan diucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum wa laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semua akan ditanya. Maka tidak sembarang orang ikut serta berbicara dalam satu masalah atau mengomentari atau ketika ditanya tidak ada yang tidak dijawab, itu masalah, justru masalah. Boleh dia mendiamkan tergantung apa yang diinginkan oleh penanya ini, mendiamkan dalam artian apa. Ini sedikit permasalahannya sering dilakukan diskusi agama yang materinya tidak jelas manhajnya. Cukupkah anak berdakwah kepada mereka dengan amal dan ibadah yang anak tunjukkan kepada mereka? Sebab jika anak ikut dalam majlis mereka untuk mengingatkan yang hak, anak khawatir terkena syubhat. Tidakkah sikap anak yang tidak ikut dalam majlis mereka akan menjadi fitnah? Lihat keadaannya. Kalau dia yakin kalau dia hadir dalam majlis itu untuk menyampaikan kebenaran, ini semacam ada diskusi. Ketika dia sampaikan, dia yakin dia dalam keyakinan bahwasanya kebenaran itu akan menang, akan unggul dalam majlis tersebut. Ketika dia melihat orang-orang yang duduk di situ adalah orang-orang yang siap menerima kebenaran dari siapapun, walaupun bukan dari golongannya, bukan dari kelompoknya, maka dia hadir dalam majlis itu. Dia sampaikan dari kitabullah dalam masalah ini, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan para ulama disebutkan rujukannya. Kalau mereka orang yang siap menerima itu kebenaran, mereka akan menerimanya. Tapi kalau mereka yang tidak menerima, percuma dia hadir, karena hanya akan menimbulkan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Sudah disampaikan kebenaran, dia akan masih mengatakan, tapi kalau ada yang begini, kalau ada seperti ini dan seterusnya, tidak akan ada habisnya. Jadi lihat kondisinya. Juga lihat kondisi dirinya sendiri. Apakah dia orang mampu, memiliki kemampuan, memiliki malakah untuk menyampaikan kebenaran itu, jangan sampai dia sendiri terjerumus ke dalam syubhat. Apakah dalam kajian atau daurah seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Abdullah bin Baz, Syekh Mubilan yang lainnya dari kalangan Al-Sunnah yang terdapat pada spanduk bertuliskan daurah Salafiyah, atau sebaiknya ditulis dengan daurah Al-Sunnah Wal-Jamaah saja? Apa ini? Saya tidak paham ya. Saya tidak begitu memahami pertanyaannya. Kalau yang dimaksudkan antara Salafi dan Al-Sunnah, apakah kita sebaiknya pakai daurah Al-Sunnah Wal-Jamaah saja, atau kita gunakan daurah Salafi? Ya, memang kalau memang di satu tempat istilah Salafi itu belum begitu populer atau belum begitu diterima, atau bahkan bisa menimbulkan masalah, hobi tidak diterima oleh sebagian kalangan, tidak masalah kita pakai gunakan Al-Sunnah Wal-Jamaah. Kalau Al-Sunnah Wal-Jamaah bisa diterima ya semua orang, sehingga mereka tidak menolak untuk datang atau tidak akan untuk datang hanya karena nyamannya saja. Tapi kalau mereka sudah biasa tahu Salafiyah sebagai daripada Salaf Saleh, artinya orang-orang mengikuti manhaj Salaf Saleh, maka tidak mengapa kalau memang sudah biasa. Wallahu a'lam. Dari Bandung, apakah mengikuti pengajian live via internet akan mendapatkan faedah duduk di majelis ilmu seperti yang disebutkan dalam hadis, karena segala keterbatasan sehingga tidak bisa menghadiri majelis secara langsung? Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Itu saja, setiap orang itu akan diberikan ganjaran tergantung daripada niatnya, tergantung daripada upayanya, amalannya, apa yang diusahakan. Kalau memang mereka yang mengambil faedah atau mendapatkan faedah dari majelis ini melalui sarana teknologi informatika seperti internet ini karena keterbatasan seperti disebutkan tadi, mereka tidak mampu untuk hadir dalam majelis ilmu secara langsung, maka insyaallah mereka akan dapatkan pahala. Apakah mungkin sama dengan orang yang akan mendapatkan dalam majelis ilmu secara langsung, atau paling tidak mendekati? Hanya Allah yang mengetahui persis pahalanya, tapi keutamaannya tentu dia akan mendapatkan keutamaan. Berbeda dengan orang yang menjadikan internet sarana untuk lari dari majelis ilmu sebenarnya. Hanya mereka internet yang tidak pernah sama sekali, walaupun ada syekh yang datang, dia cuma internet saja, cukup dengan internet. Itu berbeda dengan orang yang karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan sarana untuk bisa hadir, dia gunakan internet. Dan jazakallah khair atas pertanyaan ini. Insyaallah kembali pada pertanyaannya, insyaallah tergantung daripada niatnya dan apa yang dilakukannya. dan al-ajr al-qadr masyakka. Pahala dari itu. Setiap orang itu sesuai dengan ukuran tingkat kesulitan daripada upaya atau usaha yang dia kerjakannya. Apakah sah tolaknya suami yang mengucapkan tolak kepada istri dalam keadaan marah menurut syar'i? Apakah muas yang dia tanyakan kepada ustaz lain ya. Ini disimpan saja. Dari Bandung internet. Apakah ada nasihat tentang cara murojaah dan faedah yang telah didapat? Nah. Untuk murojaah, pertama memilih waktu. Nah, memilih waktu juga penting dalam murojaah. Nah, ada sebagian orang atau kebanyakan orang cara waktu-waktu murojaah itu tidak sama waktu dengan waktu-waktu untuk menghafal. Karena waktu untuk menghafal biasanya dibutuhkan waktu yang lebih masih waktu yang lebih pas, lebih cocok. Karena biasanya waktu-waktu untuk menghafalkan suatu ilmu, apakah Al-Quran atau hadis atau fikih misalnya yang lainnya, itu dibutuhkan, misalnya dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan tempat dan situasi kondisi yang sangat mendukung ketenangan. Pikiran sedang kosong, sedang pas, sedang fresh, sedang segar, segarnya. Sehingga ketika bangun di tengah malam, ya, atau setelah sholat subuh, ya, atau setelah istirahat siang hari, qailulah. Nah, itu waktu yang hafal. Ada yang merojaah tidak dibutuhkan waktu yang seperti ini, dia cukup kapan saja. Nah, yang jelas memungkinkan baginya di tempat manapun yang memungkinkan baginya, di tempat-tempat yang pantas baginya untuk melakukan meraja. Kemudian yang berikutnya, apa yang di meraja? Ya, apakah semua pelajaran di meraja? Misalnya dia punya banyak pelajaran, apakah semua? Apakah dia melihat apa yang sedang digelutinya? Ini satu cabang ilmu, kan? Karena ilmu itu banyak cabangnya, banyak fannya, penuhun. Cabang ini yang ingin didalaminya, dikuasainya pada saat itu. Kalau dia misalnya mendalami sekaligus tiga cabang ilmu, maka mungkin dia diharuskan baginya untuk meraja ketiga-tiganya. Maka dia harus membagi waktu untuk ketiga cabang ilmu tersebut. Nah, kalau dia cuma mendalami satu yang lainnya cuma asal dengar saja dulu, misalnya dia mendengarkan hadis dari seorang syekh setiap hari, kemudian dia sedang mendalami satu yang dia perlu meraja karena besok mungkin akan ditanya, maka nah, sebaik inilah yang benar-benar didalami agar betul-betul ilmu itu betul-betul merasuk, awal betul-betul masuk, apa bisa dihafalkan dan dikuasainya dengan baik. Nah, baik. Kemudian juga tidak lupa banyak berdoa, kan menjaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhkan diri dari maksiat itu salah satu cara untuk bisa meraja dengan baik. Karena itu menginginkan orang untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jauh dari maksiat, dekat, makin dekat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin baik dia kepada kebaikan, makin tertuntun dia untuk senantiasa berbuat kebaikan, termasuk meraja kepada hafalan-hafalannya atau meraja kepada ilmu yang telah dapatkannya. Nah, kemudian berdoa untuk dijauhkan dari segala macam perintang-perintang dan untuk dikuatkan dalam ilmu. Mana yang lebih penting, menuntut ilmu atau memberi nafkah untuk keluarga? Nah, baik, semuanya hal yang penting, semuanya hal yang penting. Dan kalau yang diinginkan kondisi realnya, sebenarnya tidak ada, kalau melihat semua kondisi keluarga, nah, memberi nafkah bisa jalan bersamaan dengan menuntut ilmu. Nah, untuk kondisi kita sekarang ini tidak ada halangan untuk menuntut ilmu. Bahkan ikhwah kita yang berada di luar negeri misalnya, berada di Jepang, mereka masih bisa menuntut ilmu. Jika datangkan ustadz dari Indonesia, contoh misalnya, saya tidak katakan tidak membahas siapa yang didatangkannya. Nah, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaannya, kesibukan mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Mereka datangkan 10 hari, mereka kumpulkan dana untuk itu, datangkan 10 hari dan beberapa hari untuk pada waktu-waktu tertentu, pada waktu liburan mereka untuk menuntut ilmu. Membukti bahwasanya mereka saja bisa. Apalagi yang kita bertetangga dengan ustadznya, berdekatan satu masjid satu kota dengan ustadznya, apa yang menghalanginya? Kalau tidak bisa langsung, itu seperti barulah mereka yang itu ini melalui ya, mendengarkan kaset, mendengarkan ini, walaupun itu tidak apa namanya tidak sangat dianjurkan, tapi kalau tidak ada jalan lain, jelas masih ada kemungkinan baginya. Jadi saya tidak apa bisa berjalan bersamaan, tentu saja kewajiban seorang itu memberi nafkah kepada keluarganya. Adapun menuntut ilmu adalah perkara yang fardhu kifayah. Baik, masih ada satu pertanyaan tapi sudah habis waktunya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesilapan dan kekurangan saya sendiri, dari syaitan, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala.